Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Amalan mana yang lebih afdal di dalam kita berkurban dengan satu ekor kambing sendirian atau dengan satu ekor sapi berserikat 7 orang? Mohon penjelasan berdasarkan dalil. Seluruhnya diperbolehkan dalam berkurban yang disembelih dari bahimatul an'am. Dan yang dimaksud bahimatul an'am dari 3 jenis hewan: unta dengan berbagai jenisnya, kambing dengan berbagai macam jenisnya yang secara umum kambing terbagi menjadi 2, al-ma'iz dan abla'an. Al-ma'iz yang sebagian menyebutnya kambing kacang. Saya enggak tahu di Aceh ini apa nih. Hah? Kambing yang bukan domba itu. Hah? Kambing apa itu? Kambing Aceh. Ya, yang kedua dari jenis domba, abwan. Kemudian yang ketiga sapi, al-baqar. Dan termasuk dari jenis al-baqar jamus. Jamus kerbau boleh disembelih, jadikan sebagai hewan kurban. Selain dari 3 jenis hewan ini, tidak termasuk ke dalam hewan yang bisa dijadikan sebagai udhiyah. Tidak diperbolehkan berkurban dengan ayam, dengan itik. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau enggak bisa kambing, ayam. Enggak bisa ayam, telur. Ini tidak benar dan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban kuda dan yang lainnya. Yang afdal, yang afdal disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala ketika Anas bin Malik menerangkan tentang sembelihan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana Nabi alaihi salatu wassalam yudhhi bi kafshaini amlahaini aqranaini. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz saminain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 jenis berkurban dengan 2 ekor domba kabsh jantan yang berwarna amlah. Amlah itu mayoritasnya putih, namun bagian-bagian tertentu berwarna hitam. Bagian matanya berwarna hitam, bagian kaki-kakinya berwarna hitam, bagian bawah perutnya berwarna hitam, yang bertanduk. Dalam sebagian riwayat saminain, yang gemuk, yang berisi, yang banyak dagingnya. Dalam sebagian riwayat thaminain, yang lebih berharga. Maka yang afdal dalam berkurban jika mampu 1 ekor unta untuk 1 orang. Itu lebih afdal. Kemudian yang berikutnya 1 ekor sapi untuk 1 orang. Kemudian di bawahnya 1 ekor kambing. Kemudian di bawahnya patungan

sikap kita yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan mereka dari segala kesulitan yang mereka hadapi, membebaskan mereka dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah subhanahu, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dari Yahudi, Nasara. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada mereka agar mereka mengambil pelajaran dari berbagai kejadian yang menimpa. Sebab segala kejadian yang di muka bumi ini, peperangan, bencana alam, dan yang lainnya, itu tidak terjadi begitu saja. Itu bukan fenomena alam semata. Itu ada yang menggerakkan, sudah ada yang menetapkan. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya, merubah ketaatan menjadi maksiat, menyembah Allah berubah menjadi menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan mereka kepada Allah berubah menjadi cinta dunia. Inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan. Dosa-dosa kemaksiatan, zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Karena apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri. Liudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan sebagian dari sebab perbuatan yang mereka lakukan, semoga mereka sadar kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehinaan itu akan menimpa umat pada saat mereka meninggalkan agamanya. Jadi tidak terjadi begitu saja. Sudah kita jelaskan tadi apa yang menjadi sebab kehinaan umat ini. Ketika semakin merajalela perbuatan kemaksiatan, merebak praktek riba, merebak, kemudian manusia lebih condong kepada dunianya, lalai dari beribadah kepada Allah, lupa dengan berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaikum dhullam, maka akan dijampakkan kepada mereka kehinaan, dan itu tidak akan terangkat. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian sadar kembali kepada iman dan amal saleh, mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baru kembali kemuliaan itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendoakan muslimin, mathalul muslimin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila bahagian tertentu merasakan sakit, yang lainnya merasakan demam, enggak bisa tidur. Disebabkan karena ada di antara saudara mereka yang tertindas, terzalimi. Maka kita pun merasakan sedih dengan kejadian yang menimpa berbagai negeri-negeri kaum muslimin. Di Mesir, pertumpahan darah. Sebelumnya di Libya, pertumpahan darah. Demikian pula di Suriah, di Irak, dan Palestina, berbagai belahan dunia, kaum muslimin sangat menyedihkan, mendoakan mereka dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan orang-orang kafir. Al-Yahud wan Nasara wa Amerika dammarahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Ini sikap kita. Lalu kemudian bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk memberi bantuan, bantuan dalam hal harta, materi, silakan memberi bantuan kepada kaum muslimin yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan di sana. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Mereka sangat membutuhkan. Namun yang harus kita perhatikan, hendaknya bantuan tersebut diarahkan dengan cara yang benar, diserahkan kepada badan yang benar-benar mengurusi masalah ini, sehingga bantuan tersebut tersampaikan kepada mereka yang benar pula tujuannya tersampaikan. Jangan sampai bantuan-bantuan tersebut tidak terarah, akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang banyak terjadi penipuan-penipuan. Barang siapa yang ingin memberi bantuan, silakan kirim ke rekening ini, lalu tidak diarahkan. Demikian pula sebagian mereka yang meminta bantuan dari kalangan khawarij. Hati-hati. Dari kalangan khawarij, setelah mereka mendapatkan banyak bantuan, mereka merasa punya kekuatan. Sampai di antara mereka ada yang terang-terangan, setelah negeri Syam ini selesai, kami akan masuk ke Arab Saudi. Jadi ingin memperluas kerusakan yang terjadi. Sengaja membuat onar di tengah negeri-negeri kaum muslimin. Karena anggapan mereka semua penguasa-penguasa yang ada di negeri-negeri Islam kafir murtad, beserta jajarannya, jajaran pemerintahannya, menteri-menterinya, anggota-anggota DPR-nya, MPR-nya, semuanya kafir, ulama-nya pun kafir. Terang-terangan mereka mengucapkan itu. Sampai di antara mereka ada yang mengirim pesan, isbiru ya usar al-haramain, bersabarlah kalian wahai tawanan-tawanan di dua negeri haram. Maksudnya siap-siap menggempur Arab Saudi, negeri yang tenang, negeri yang satu-satunya negeri yang menerapkan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka pun menganggapnya kafir murtad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang diharapkan kebaikan dari mereka ini? Ya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, kalau kami punya kekuasaan, yang paling dahulu yang kami hancurkan adalah kekuatan Salafiyin. Ya. Bagi mereka, kufar dianggap sebagai antek-antek pemerintah. Karena ahlu sunnah, mereka selalu mengajak untuk taat kepada penguasa. Dan ini prinsip ahlu sunnah. Setiap zaman, mereka tidak menginginkan fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab sepanjang sejarah, dan itulah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap ada pemberontakan pasti menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala, "La takadu tujad ta'ifatun kharajat 'ala bi sultan illa wa kana fihi min al-fasad ma huwa a'zam min al-fasad alladhi azalatuh." Tidaklah, hampir tidak ada satu kelompok yang melakukan pemberontakan pada penguasa melainkan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dari kerusakan yang mereka ingin hilangkan. Kerusakan penguasa ketika mereka memberontak, ketika mereka melakukan perlawanan, menimbulkan kerusakan yang sangat besar sekali. Ya. Dan memang demikian keadaannya. Tidak akan membawa kebaikan. Pemberontakan tidak akan membawa kepada kebaikan. Kudeta tidak akan membawa kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin ketika daurah di Jogja, sempat keliling kota Jogja. Itu subhanallah, banyak sekali stiker-stiker yang dipajang di mobil, di becak-becak, di depan toko-toko. Gambar posternya Bapak Presiden Soeharto rahimahullah. Kemudian ada komentarnya itu di bawah. Enak zamanku toh. Hah? Nah. Ada komentarnya. Sudah makan nasi, berapa harga beras sekarang? Enak zamanku. Ini subhanallah, rakyat merasakan berbagai macam kesulitan yang mereka rasakan setelah terjadinya berbagai macam perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya khuruj, ya, meninggalkan ketaatan pada penguasa. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Apakah kita ikut berjihad ke sana? Jangan. Itu fitnah. Dan para ulama melarang. Mohon penjelasan Ustaz tentang hubungan kerjasama Syiah dengan Yahudi dalam menghancurkan Islam. Syiah Rafidhah identik dengan Yahudi. Karena pendirinya Yahudi. Pendiri Syiah Yahudi, Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, yang berpura-pura masuk ke dalam Islam namun tujuannya adalah untuk merusak Islam. Dan terjadi, dia telah berhasil menebarkan kesesatan di tengah-tengah umat dengan mengatasnamakan cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah bagian dari Yahudi, wallahul musta'an. Bagaimana hukumnya orang yang menggunakan serbuk daun inai yang dijual di toko-toko untuk menghitam rambut yang sudah putih supaya rambutnya hitam? Apabila rambut beruban, dianjurkan untuk dirubah, tapi jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam. Ghayyir syayb wajannibus sawad. Rubahlah uban kalian namun jauhi yang berwarna hitam. Tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya bila orang tersebut mandi janabah, junub, setelah mandi mandinya sah solatnya karena wudu dicat rambutnya, kulit apa ini, kulit bagian kepala pun kadang-kadang hitam. Tolong Ustaz jelaskan. Ini hinna apa? Hina. Tidak mengapa. Karena itu tidak menghalangi masuknya air. Ya, wanita pakai hina di kuku-kukunya tidak mengapa. Dan ketika seorang berwudu atau mandi sah insyaallah taala. Demikian pula ketika seorang mengecat rambutnya dengan henna yang tidak diperbolehkan itu memakai apa itu? Kutek. Itu cat, itu menghalangi masuknya air ke kuku dan itu tidak diperbolehkan. Tidak sah wudu seseorang. Apakah krisis Suriah termasuk kudeta? Ya. Termasuk kudeta. Bashar Asad ini penjahat. Penjahat Syiah dari kelompok An-Nusairiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemuliaan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat berakhirnya fitnah yang menimpa mereka. Bashar Asad, ya, para ulama sebagian menghukumi kafir. Nah, akan tetapi melakukan pemberontakan ini pembahasan tersendiri. Seorang harus melihat dari sisi maslahatnya. Tidak setiap penguasa jika dia kafir harus dilakukan pemberontakan. Namun harus melihat kembali kepada maslahah. Apakah menimbulkan maslahat? Namun jika tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, seorang ingin melakukan perlawanan hanya sekedar mengumpulkan rakyat biasa yang tidak memiliki senjata kecuali ketapel, kecuali batu, bom-bom rakitan yang dihadapi tank, pesawat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menimbang hal tersebut adalah para ulama. Apakah Imam Syafi'i mempunyai keturunan? Setahu saya Imam Syafi'i punya keturunan. Dua anak laki-laki, dua anak perempuan. Wallahu a'lam. Kalau enggak salah anak laki-laki yang bernama Abu Hasan, Abu Uthman. Bolehkah seorang membawa anak yang masih kecil ke masjid tatkala salat berjamaah dalam keadaan anak tersebut dapat mengganggu jamaah lain yang sedang salat? Diperbolehkan membawa anak kecil ke masjid. Adapun hadis, jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkan masjid kalian dari anak-anak kalian, hadis palsu. Hadis palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau membawa anak kecil ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Zainab. Pada saat berdiri beliau menggendongnya, ketika rukuk beliau menggendongnya, ketika i'tidal beliau masih menggendongnya, ketika sujud kan enggak mungkin digendong, diletakkan lalu kemudian beliau sujud, berdiri diangkat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sujud, ya, sujudnya lama sekali. Para sahabat menunggu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari sujudnya. Setelah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa tadi ketika aku sujud, Al-Hasan atau Al-Husain itu naik ke punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti seorang yang menjadikannya sebagai kendaraannya, naik ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampai dia puas memenuhi kebutuhannya. Jadi turun sendiri puas, turun dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Kira-kira kalau hal itu terjadi pada kita, diapakan anak itu kira-kira? Gak selamat sudah anak ini. Awas kamu, habis sholat gak selamat. Minimal dijewer. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahim, sangat penyayang, subhanallah. Ya, maka diperbolehkan, hanya diatur diarahkan, ya, diatur dan diarahkan.

fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersedekah dan membenarkan la ilaha illallah, maka kami akan mudahkan dia masuk ke dalam jannah. Barang siapa yang bakhil, siapa yang kikir, enggan bersedekah, dan dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan la ilaha illallah, maka kami mudahkan dia untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi semuanya sudah ditakdirkan. Untuk apa beramal? Agar kita berharap, karena kita tidak ada satupun yang mengetahui apa nasib kita. Kalau begitu berusaha, ya kan semuanya sudah ditakdirkan. Kalau begitu kamu tinggal aja di rumah, jangan keluar dari rumah. Kalau lapar tinggal aja di situ, nggak usah makan. Kalau ditakdirkan Allah kamu kenyang, kenyang sendiri. Ya enggak, saya harus makan. Nah, ya kan? Kalau haus nggak usah minum. Kalau ditakdirkan tidak haus, tidak akan haus. Ya tapi kan saya harus minum. Ya berarti kan kamu harus minum. Cari sebab. Ya. Kalau dalam urusan dunia, oh, kita harus berusaha. Ya, enggak pasrah kepada takdir. Tapi kalau dalam urusan ibadah, ya sudah. Enggak usah sholat. Kalau memang masuk surga pasti masuk surga. Kenapa begitu? Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takdir sudah ditetapkan, tapi enggak ada satupun yang mengetahui takdir kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amalkan, i'malu, beramal kalian. Setiap hamba akan dimudahkan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Sambil perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari sebab-sebab itu bahagian dan bentuk dari tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jelaskan hukum zakat perniagaan, zakat dagang. Berselisih para ulama, apakah barang dagangan ada zakatnya? Madhab jumhur, mayoritas para ulama, sebagian menukilkan ijma', namun wallahu alam, zahir tidak ada ijma'. Sebagian para ulama atau jumhur ulama, mayoritas mengatakan barang-barang dagangan ada zakatnya apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun, dikeluarkan seperti dikeluarkan zakat bagi emas dan perak. Sebagian madhab seperti Al-Zahiri, ya, Daud Al-Zahiri berpendapat tidak ada zakat. Yang sahih wallahu ta'ala a'lam bahwa dalam barang-barang dagangan ada zakatnya, urudut tijarah. Hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Laisa fil urudi zakah illa ma kana litijarah." Barang-barang tidak ada zakat kecuali untuk dijadikan sebagai barang dagangan. Jadikan sebagai barang dagangan. Ini sahih dari Ibnu Umar. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Sehingga perkataan Abdullah bin Umar ini bisa dijadikan sebagai hujjah insyaallah taala. Wallahu taala alam. Insyaallah. Belum. Hah? Masih? Baik. Bagaimana jika suatu saat Indonesia dipimpin oleh orang yang bukan Islam, apa kita harus tetap taat pada taat dan patuh? Karena zaman sekarang orang tidak menilai pemimpin pada sara. Contoh Barack Obama berkulit hitam bisa jadi presiden Amerika. Ahok orang Cina jadi wagub DKI Jakarta. Nah, seperti yang kita sebutkan, apabila seorang penguasa muslim wajib taat meskipun dia zalim. Namun kalau pemimpin itu kafir, maka diperbolehkan untuk melengsarkan dia dari kedudukannya, namun sekali lagi lihat kepada maslahat, ya. Dan yang menilai adalah para ulama, menimbang maslahat dan mafsadah. Kalau ternyata menimbulkan kerusakan dan kaum muslimin tidak punya kekuatan, ya bersabar, seperti bersabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika di Makkah yang berkuasa adalah orang-orang kafir. Bersabar. Bersabar menghadapi kondisi tersebut. Dan menjalankan ibadah, menyebarkan dakwah. Ya, adapun serampangan kafir lalu kemudian memberontak, ini bukan dari bimbingan para ulama. Bagaimana penjelasan soal takdir? Misal takdir sudah ditentukan oleh Allah, berarti kita tidak perlu bersusah payah untuk berusaha. Nah, ini sudah terjawab. Apa benar pemahaman seperti ini? Jika seorang ditakdirkan jadi orang miskin, namun dia bekerja keras, lalu dia menjadi kaya atas usahanya. Jadi maksudnya Allah mentakdirkan seorang menjadi miskin, namun melihat upaya kita, jika dirasa layak, maka Allah merubah nasib kita menjadi orang kaya. Takdir itu gak ada yang berubah. Hah? Dari mana kamu tahu si fulan orang kaya ditakdirkan oleh Allah miskin? Dari mana? Hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Amr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katab Allah maqadir kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah telah menakdirkan segala sesuatu, takdir makhluk, sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali ketika awal kali Allah menciptakan pena takdir. Diperintahkan untuk menulis, tulis. Kata pena ini apa yang saya tulis? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi itu sudah enggak ada lagi yang berubah. Tidak ada lagi yang berubah. Sedikit apapun, sedetail apapun, tidak ada yang berubah. Yang miskin-miskin, yang kaya-kaya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu menyalahi takdirnya. Ya, sebenarnya dia itu ditakdirkan umurnya 60 tahun, tapi di usia 20 tahun putus cinta. Maka dia bunuh diri. Maka dia mendahului takdirnya. Makanya dia gentayangan. Karena katanya enggak diterima di akhirat juga. Jadi gentayangan sampai sempurna umurnya. La haula wala quwwata illa billah. Allah sudah menakdirkan dia mati bunuh diri. Ya. Kondisi apapun kematiannya. Nah. Satu lagi. Bagaimana sikap kita dalam memberitahu bahwa seorang itu melakukan kesalahan, sedangkan kita mengetahui orang tersebut selalu merasa dirinya benar dan akan marah jika dikoreksi. Bisa juga karena kedudukannya lebih tinggi. Misal dia orang tua kita, ustaz kita, atau yang lainnya. Apa sebaiknya kita dan saya, karena jika kita beritahu malah akan menimbulkan pertengkaran. Sampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak manusia kepada jalan yang hak dengan cara yang hikmah. Orang tua diberitahu, hari ini dia tidak menerima, besok ada kesempatan, ada momen, sampaikan. Saat itu dia enggak menerima, ya besok lagi, bulan depan. Terus bersabar. Ya, orang berbeda-beda. Kadang-kadang ada seorang, masya Allah, cepat dia mendapat hidayah. Ada yang belakangan baru dia sadar. Ya, dihidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan. Dan dalam hal mengingkari kemungkaran siapapun, apakah dia ustaz kita ataukah dia orang tua kita, sampaikan yang hak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, saya kira ini insyaallah, dan waktu isya telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat pada daurah yang kita adakan selama 2 hari ini. Semoga Allah memberi tambahan ilmu kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.